Afan Ustaz, ada suatu BPR syariah menjual barang jaminan nasabahnya. Karena nasabah tidak bisa melunasi hutangnya dan nasabah sudah rela barang jaminan tersebut dijual untuk melunasi hutangnya. Jika kita membeli barang yang dijual BPR syariah itu, apakah boleh? Nah, kalau pemilik barang sudah mengizinkan untuk menjual dan BPR syariah tersebut menjualnya dengan harga pasaran tanpa ada kezaliman. Karena biasanya dia hanya berpikir tentang apa kembalinya pokok hutangnya. Tanpa memikirkan bahwa harga itu jauh di bawah pasaran, maka ini kita dibolehkan membeli dengan harga yang wajar. Mungkin sedikit berbeda dengan harga pasar, sedikit lebih murah, ini wajar. Tapi kemudian kalau sampai jatuh sekali, sehingga merugikan pemilik barang, tentunya kita menghindarinya karena menghindari kezaliman. Wallahu a'lam.